Curanmor, pencurian sepeda motor. Salah. Pak, curahan perasaan dan humor. Ya, ketemu maning nyong karo Rika, mah. Jangan kira-kira nyong blenger lah pora ya, patut-patut deh lo. Seh, bodoh-bodoh, blenger-blenger mau ngunar darat bojo, patut-patut ya ketemu maning. Mbak Afrika nyong bergawe sedina nyong kerja telung dina ya tetap ketemu maning mau ngunar bojo sih ya. Jadi, ngono dirasa kena blenger-blenger kadar nyong apanan iki. Terima nyong lah. Lah kok yang dibayar kok, lah mau kerja kok ya telung dina orang balik. Jangan ngapur berat kok yakin orang anu bat karo bojone orang kangen apa kok priben jaman-jamane. Ah, ketemu yang apa? Bal-balan. Wah, bal-balan ke. Nyong gue tes bal-balan, Kang. Kok tes bal-balan? Tes bal-balan. Lah bal-balan karo siapa? Ngapur buat Rika do? Eh, aja sekarang dewek Rika li ngomong aja. Menuduh sing ora-ora. Lembok Rika ngomong dewek mikir bal-balan, Bo. Lah nyong bal-balannya bal-balan temenan, Kang. Wanita sekarang itu penuh dengan olahraga do. Ora kok isine dapur, sumur, kasur, mudur, ora, Kang. Sikinya udah aktivitas lain, bal-balan, balik kerja. Weh, mbok gaul pisan. Jadi kan bal-balan, Gek. Bal-balan. Lah, ujar-ujar ku ya repatu telah si jenis wadon bal-balan. Memangnya ada hubungannya apa bal-balan karo wong wadon apa? Ya, nak. Lah, hubungan sing keprive, bal-balan karo wong wadon. Ana apa hubungannya? Gak sing keprive. Keh, Kang. Sing jenis wong wadon, ya. Ibaratnya ibarat bola, Kang. Wanita adalah bola. Wong wadon ku bal. Wong wadon kuwi bal. Bal. Bal kepriwe? Tandane ge, wong wadon sing ABG, wanita sing usane remaja-remaja. Kuwi diibaratna bal sepak bola. Bal sepak bola kepriwe maksude kuwi? Bal sepak bola kuwi kan duber-duber wong pirang-pirang ya, nek ora salah 26. Campur wasit lah, siji 23 dadine kuwi. Oh, enggak wanita ABG kuwi seperti bola sepak bola kuwi mau ya duber-duber wong 26 ya. 23 karo wasit. Oh, dan nek wong wadon sing usia 20 tahunan lah, sing 2 ABG wis mandang tuwa sendit. Pak, nek wong wadon usia 20 tahun, kuwi dibaratna bal poli, Kang. Bal poli. Bal poli. Lah sing ngobrol-ngobrol kur mau rolas. Masing-masing tim bola poli kan isine 6 ping-ping do rolas kur rolas tok sejeng karo BG, enggak ada BG ro nikur tenil kur karo wasit. Angger wong wadon sing usiane 20 tahun kuwi ya seperti bola poli, sing rebut wong rolas tok. Lah sing angger wong wadon usia 30 tahun mah, 30 tahunan lah sing kira-kira dua anak ngara loro kae kuwi lho. Ya, nek wong wadon usiane 30 tahun kuwi ibaratnya bola basket. Bola basket. Bola basket sing rebut kur lanangan 10 tok. Loh iya mbok, orang 10 kan ada bola basket mbok. Oh iya jadi bener ya. Ya bener banget. Dari wong wadon usianya 40-an mandeng dia putu lah ngara si Cila. Haha, nek wong wis dia putu, wong wadon umur 40-an kuwi ibaratnya kur bola pimpong, Kang. Bola pimpong? Bola pimpong tenis meja. Loh sing rebutan paling-paling ya kur wong lanang loro akak-akak ya papat anggar partai ganda campuran kuwi mbok. Iya iya iya. Loh si Kinek, aduh, mah wong wadon kira-kira merasa ketahun lah madang tua maning sing kira-kira putunya sepada dua anak ya anak-anak wong wadon wis dadi buyut umur 50 tahunan mari dhuwur iki ya ke dibaratna bola golep Kang. Bola golep. Bola golep. Lah wis paling-paling sing nekani wong lanang siji temandang wis diparani dipareke ditutuk dibuang tung lah tanggar wong wadon umur 50 tahun mari dhuwur ah iya iya mbok. Lah sik anggere anu mah wong wadon umure 50 tahun maring dhuwur mah. Kira-kira ya wis mandan enggal lah, wis perok karo lemah lah. Wah, anggere kira-kira wong wadon wis umure 50 tahun ya bale balapa ya. Wah, palangna kuburan bae wis kena gelas angel.